Mitra Bisnis, pemerintah berencana memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penggunaan outsourcing di sejumlah daerah secara bertahap mulai bulan depan karena tuntutan serikat pekerja yang meminta sistem itu dihapuskan. Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menolak moratorium itu karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan sistem outsourcing. Selain itu, saat ini ada sejumlah industri seperti pertambangan dan angkutan yang sangat bergantung pada sistem outsourcing. Belum lagi ribuan, bahkan jutaan pekerja yang akan kehilangan pekerjaan jika outsourcing dihentikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, MS Marpaung. Pak Marpaung, apa komentar Anda? Saya sih tetap setuju ada pekerja outsourcing atau pekerja kontrak gitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pendek. Jadi pekerjaan itu waktunya misalkan kurang dari setahun. Bersifat temporer gitu. Kalau misalkan ada perusahaan kontraktor bangunan atau kontraktor sipil, dia hanya menerima satu pekerjaan kurang dari setahun akan selesai gitu. Nah, apakah dia harus merekrut pekerja tetap untuk itu? Rasanya sulit, karena kenapa? Pekerja tetap ini kan harus mendapat kompensasi-kompensasi, benefit-benefit lain gitu kan. Seperti jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Nah, kalau pekerjaannya sudah selesai, repot. Maka untuk pekerjaan seperti itu bolehlah kontrak, boleh outsourcing gitu. Tapi kalau pekerjaan itu sudah rutin dan berlangsung bertahun-tahun, maka pekerja yang seperti ini, pekerjanya itu jangan di-outsourcing oleh para pengusaha atau pabriknya. Sebagai ilustrasi ya, biasanya kalau pekerja tetap itu misalkan gajinya 3,5 juta ya per bulan. Tapi di atas ini dia dapat dana pensiun, dana kesehatan, macam-macam lah benefit-benefit lainnya. Nah, kontrak biasanya gajinya bisa 5 juta, lebih tinggi kan? Tapi benefit yang lain itu dia nggak dapat nanti, gitu. Maka sering sekali banyak juga karyawan terpengaruh dan tergoda kontrak dia karena dia dapat bulannya lebih tinggi. Tapi nanti begitu dia sakit, begitu ini dia nggak dapat benefitnya, gitu. Sederhana aja model di rumah lah. Harusnya kalau pembantu yang udah bertahun-tahun di rumah itu harusnya dia di rumah kita itu pekerja tetap kan. Tapi kalau kita tiba-tiba pesta hari Minggu, kita butuh tenaga kerja, masa dia pekerja tetap kan? Ya kerja kontrak lah. Kerja outsourcing lah, sementara aja dia kan. Outsourcing itu maksudnya adalah dulu pekerja kontrak atau pekerja yang diperlakukan sementara. Maka, cuman, kenapa dong pengusaha itu apa nggak sadar mengenai ini? Sadar mengenai ini, gitu. Cuman, permasalahannya adalah di negeri kita ini, kira-kira 4-5 tahun terakhir ini kan, mudah sekali orang mogok demo, kan gitu kan. Nah, kalau dia sudah pekerja tetap, demo, terus kalau nanti dia misalkan dikeluarin atau dipecat dari perusahaan karena ngotot terus, gitu kan, dia nanti perusahaan harus membayar semua kompensasi itu dan mahal, kan? Maka jalan keluarnya, mereka meng-outsourcing. Kalaupun dia demo atau mogok, ya sudah kontraknya diputus, kan gitu. Lalu, apa yang harusnya dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja, Pak? Depnaker dan yang lain-lain itu, institusi yang berkaitan ini harus turun ke pabrik-pabrik kemana untuk melakukan ini. Jadi dulu saya pernah ditambang, di beberapa tambang saya nggak usah sebutkan namanya, saya mengatakan ini pekerjaan ini harusnya nggak boleh outsourcing ini. Ini harus pekerja tetap, mereka nggak boleh ini. Karena mereka sudah memegang alat produksi yang sangat penting di tambang ini dan mereka ternyata sudah bekerja lebih dari 6 tahun untuk pekerjaan yang sama gitu. Tapi, ya itu kan, kalau demo gitu kan, nah itu gimana nanti ruginya besar sekali. Maka masih ada pekerja outsourcing dan kontrak. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan dari instansi Depnaker, tolonglah secara jujur dan bekerja keras, tolong turun ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik, ke tambang. Mereka tahu kok harusnya mana yang boleh di outsourcing dan mana yang tidak. Nah tapi juga mereka juga harus melindungi pengusaha gitu. Jangan seenaknya saja juga didemo dan dimogokin oleh pengusaha. Kira-kira begitu Mbak. Di dalam undang-undang itu soal ada tenaga kerja outsourcing dibolehkan. Itu boleh ada di dalam undang-undang. Cuman diperjelas bahwa pabrik atau perusahaan-perusahaan boleh mempekerjakan pekerja dengan status outsourcing atau kontrak dengan catatan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sementara kurang dari setahun, yang bla bla gitu diperjelas. Apakah sistem outsourcing di Indonesia ini sudah cukup baik atau fair untuk para pekerjanya, Pak? Mereka sih statusnya saya pikir baik aja kan itu. Karena mereka kan cuma labor supplier kan, penyuplai tenaga kerja kan. Jadi mereka bukannya jelek kan gitu kan. Ya mereka kan sebagai satu perusahaan ya, ya kan, dengan segala tanggung jawabnya. Jadi artinya kan begini, mereka menyediakan tenaga kerja ke perusahaan, kemudian perusahaan akan membayar mereka. Jadi saya pikir baik aja kan itu. Demikian Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, MS Marpaung. Saya Wendy Lim.